apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu. Dari Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Yaitu Allah yang Maha Tunggal dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menceritakan tentang Nabi Ya'qub, keturunan ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika meninggal, beliau kata ketika mau meninggal, beliau bertanya kepada anak-anaknya, yaitu ma ta'buduna min ba'di. Artinya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Kalau aku sudah meninggal, kalian akan beribadah kepada siapa? Maka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah, beribadah kepada Rabbmu, sembahanmu. Ya, sembahanmu. Dan sembahan nenek-nenek moyangmu dari Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Sebagai sembahan yang tunggal dan kami tunduk patuh kepadanya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca ayat ini, perhatikan baik-baik, atau kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab tafsirnya. Syekh mengatakan, am kuntum syuhada ay huduran, apakah kalian hadir, idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub didatangi tanda-tanda kematian, ay muqaddimatuhu wa asbabuhu, yaitu tanda-tanda kematian dan sebab-sebab kematian. Faqala libanih ala wajil ikhtibar, maka Nabi Ya'qub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, dalam rangka mengetes, menguji anak-anaknya. Walituqirra 'ainuhu fi hayatihi bimtithalihim ma wassahum bihi, dan agar matanya menjadi nyaman terhadap anak-anaknya selama hidup Nabi Ya'qub, yaitu ternyata anak-anaknya memang mengerjakan dan menuruti apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ya'qub kepada mereka. Makanya Nabi Ya'qub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Fa ajabuhu bima qarrat bihi 'ainuh. Maka anak-anaknya pun menjawab dengan jawaban yang melegakan dan membuat Nabi Ya'qub rela untuk meninggalkan mereka. Faqalu, anak-anak Nabi Ya'qub menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah sembahanmu. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaqa ilaha wahida, dan sembahan nenek-nenek moyangmu dari mulai Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, yaitu sembahan yang tunggal. Kata Syekh, fala nusyriku bihi syai'an, maksudnya adalah kami menyembah sembahan yang tunggal, maka kami tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Wala na'dilu bihi ahadan, dan kami tidak menyimpang kepada seorang pun dalam penyembahan, hanya menyembah kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan diri, taslim. Fajama'u bainat tauhid wal amal, dan maka anak-anak Nabi Ya'qub mengumpulkan di dalam jawaban mereka ini dua hal, mentauhidkan Allah dan juga beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa semestinya seorang orang tua ajaran yang sangat ditekankan dan pertama kali diajarkan kepada anak-anaknya adalah perihal tauhid. Perihal tauhid. Tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak sholat, puasa, zakat, haji, berdoa. Tidak mengerjakan ibadah apapun kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama dari ayat ini. Seyogianya, sejatinya, semestinya orang tua mengajari anak-anaknya pertama kali adalah perihal tauhid. Dari mana kita dapati itu, Ustaz? Dari ayat ke-133 itu dari mana? Pendalilannya mana? Siapa yang tahu? Jawaban yang benar yaitu ketika Nabi Ya'qub alaihissalam dalam keadaan sakaratul maut, beliau bertanya kepada anak-anaknya tentang perkara tauhid, dan anak-anaknya menjawab, ya, bahwasanya, dan jawabannya benar. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin sang anak atau anak-anak beliau menjawab dengan jawaban yang benar kecuali sebelumnya sudah diajari perkara tauhid. Nah, dari situ pendalilannya. Ya, dari situ pendalilannya. Bahwasanya sejatinya orang tua sesuatu yang pertama kali diajarkan kepada anak-anaknya adalah perihal tauhid. Dan bukan berhenti sampai situ saja, tapi terus sampai mereka berpisah dengan kematian antara anak dan orang tuanya. Baik sang anak sudah mungkin mempunyai cucu, ya, berarti orang tuanya sebagai buyut, ya, maka pada saat itu orang tuanya tetap saja menjaga dan mengajari anaknya perkara tauhid. Ini perihal yang pertama, ya. Perihal yang kedua, pelajaran pertama yang diajarkan dari mulai semenjak dini kecil anak-anak adalah perihal tauhid. Apa bedanya dengan yang pertama, Ustaz? Yang pertama, seyogianya, sejatinya orang tua mengajari anak perihal tauhid. Kalau yang kedua, penekanan kepada waktu. Dari mulai semenjak dini, ajari anak para perkara tauhid. Dari mulai semenjak dini. Seperti Nabi Ya'qub, beliau mengajarkan semenjak dini perkara tauhid. Oh, dari mana itu, Ustaz? Salah satu anak Nabi Ya'qub adalah Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam terpisah dengan Nabi Ya'qub dalam keadaan masih muda. Bahkan masih kanak-kanak, sangat remaja. Mungkin berumur 9, 10, 11, sekitar itu. Ya. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dikibulin oleh saudara-saudaranya yang akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, ya, pada saat berpisahnya Nabi Yusuf dengan Nabi Ya'qub, itu Nabi Yusuf masih sangat muda, anak-anak. Mungkin kelas 6 SD, kelas 1 SMP, ya. Menunjukkan bahwasanya terpisahnya Nabi Ya'qub sang bapak dengan anaknya yaitu Yusuf itu sangat ketika Nabi Yusuf masih sangat muda. Dan setelah itu Nabi Yusuf tidak mendapatkan lagi pelajaran dari Nabi Ya'qub. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf masih ingat pelajaran itu. Pelajaran tauhid. Nah, disinilah yang kita katakan bahwa pelajaran kedua adalah sejatinya orang tua mengajari perkara tauhid dari semenjak dini. Dari semenjak dini. Coba perhatikan sekarang apa yang disebutkan dalam surat Yusuf. Ya. Nabi Yusuf kita tahu cerita beliau gara-gara dengan Zulaikha, beliau lebih memilih penjara dibandingkan melayani Zulaikha. Saya ingin bertanya, kenapa Nabi Yusuf masuk penjara? Apakah Nabi Yusuf dinyatakan bersalah? Hah? Sampai cerita Nabi Yusuf masuk penjara, kenapa? Karena Nabi Yusuf menolak untuk sebagai pelayan, pemuas hawa nafsu dari Jali Zulaikha dan kawan-kawan perempuannya. Makanya beliau mengatakan, wasijnu ahabbu ilai. Artinya, penjara aku sukai dibandingkan mengikuti hawa nafsu Zulaikha dan kawan-kawannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Surat Yusuf ayat 34. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai dibandingkan mengerjakan apa yang mereka ajarkan kepadaku atau mereka ajak untukku mengerjakannya, yaitu sebagai pelayan untuk memuaskan hawa nafsu para perempuan. Baik. Nah, ketika masuk penjara tersebut, Nabi Yusuf bukan sekedar mentauhidkan Allah, bahkan mendakwahkan tauhid. Lihat surat Yusuf ayat 39, wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Dan aku mengikuti ajaran nenek moyangku dari mulai Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Kami tidak pernah mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat sisi pendalilannya dari mana? Kita katakan tadi faedah yang kedua, sejatinya orang tua mengajari perkara tauhid kepada anaknya dari semenjak dini. Sisi pendalilannya dari mana? Siapa yang bisa mengulangi penjelasan saya? Bahwasanya Nabi Yusuf dari mulai kecil mendapatkan pelajaran tauhid dari anak, dari bapaknya. Hah? Saya ulangi. Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf terpisah kapan? Hah? Tahu cerita terpisahnya Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub? Siapa yang bapak, siapa yang anak? Mulai dari pertama sekali saya cerita. Nah, sang bapak siapa? Ya'qub. Sang anak siapa? Yusuf. Yusuf bin Ya'qub. Nabi Yusuf terpisah dari Nabi Ya'qub, ya. Itu karena saudara-saudara dari Nabi Yusuf cemburu kepada Nabi Yusuf. Karena Ya'qub sangat perhatian kepada Yusuf alaihissalam. Sangat perhatian kepada Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka cemburu kepada Nabi Yusuf. Akhirnya mereka membuat makar. Makar bagaimana? Mereka minta izin kepada bapaknya yaitu Ya'qub untuk membawa Yusuf bepergian. Main-main. Nabi Ya'qub sudah ada perasaan bahwasanya anaknya nanti akan mendapatkan bahaya. Dan fi'lan syaitan membisikkan kepada manusia bisikan-bisikan buruk sampai ringkas cerita, saudara-saudara Nabi Ya'qub tidak membunuh Nabi Yusuf, akan tetapi masukkannya ke dalam sumur. Terpisahlah Nabi Ya'qub dengan anaknya. Anaknya siapa? Yusuf. Nah, ketika terpisah ini Nabi Yusuf masih apa? Masih kecil, remaja. Masih kecil, masih remaja. Semenjak itu tidak pernah bertemu lagi sampai beliau dewasa, sampai beliau nanti akhirnya menjadi raja di Mesir. Ya, tidak pernah bertemu lagi. Tetapi ajaran Nabi Ya'qub tertanam pada diri Nabi Yusuf. Apa ajarannya? Ajaran apa? Tauhid. Menunjukkan bahwasanya dari mulai kecil Nabi Ya'qub mengajari perkara tauhid. Dari mana kita tahu Nabi Yakub mengajari kepada Nabi Yusuf dari kecil perkara tauhid dari mana? Karena terpisahnya Nabi Yakub dengan Yusuf dalam keadaan Yusuf sedang masih kecil. Ya, dan setelah itu tidak pernah mendapatkan lagi pengajaran dari Nabi Yakub. Menunjukkan apa yang ditanamkan oleh Nabi Yakub dari kecil adalah perkara tauhid. Makanya ketika beliau di penjara, beliau mengatakan, aku mengikuti ajaran nenek moyangku. Ibrahim, buyutku, Ishak, kakekku, Yakub, bapakku. Apa ajarannya? Maka nalana an nusyrika billahi min syai. Kami tidak pernah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau berdakwah di dalam surat Yusuf ayat 39, tadi 38 ya. Dalam surat Yusuf ayat 39, ya sahibai sijin arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang di dalam penjara, apakah sembahan-sembahan yang banyak berpisah-pisah lebih baik daripada Allah yang tunggal dan maha perkasa? Ini dakwah Nabi Yusuf kepada tauhid. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, itu pelajaran yang kedua. Jadi saya ulangi, pelajaran yang pertama, sejatinya orang tua mengajari anaknya perkara tauhid. Pelajaran yang kedua, pelajaran tauhid dimulai dari semenjak dini. Mulai saat ini hilangkan tontonan-tontonan dari anak-anak kita ya yang merusak tauhid. Sinetron anak kecil perempuan mempunyai teman peri. Apabila dia ingin sesuatu, dia panggil perinya, tidak panggil Allah subhanahu wa ta'ala. Atau film kartun, ya, si Fulan dengan bonekanya ingin apa saja, dia minta kepada boneka tersebut, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baling-baling bambu. Ya, ini tontonan yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Kemudian mulai saat sekarang, hentikan kita mengatakan kepada anak kita, minta-minta kepada orang lain. Kan sebagian orang ada mengatakan, tuh minta sama ommu sana, dia lagi gajian, minta zakatnya, om zakatnya dong. Ini disuruh minta-minta kepada makhluk. Hentikan. Ya, karena itu tidak mengajari tauhid. Hentikan juga perkataan orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, belajar yang baik. Kalau kamu ranking 1, maka bapakmu di depan. Apapun yang kamu minta, saya akan berikan." Memang Tuhan, Rob, bisa memberikan apapun bapaknya. Ini mengurangi tauhid. Ya. Ajari mulai semenjak dini perkara tauhid. Dan mengajari anak mulai semenjak dini perkara tauhid, kita bisa ambil dari surat Luqman dalilnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, kalau tidak salah ayat yang ke-10. Ayat yang ke-13 berarti. Ayat yang ke-13. Ya. Lihat, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu. Ini menarik untuk dibahas sebagai pendidikan anak. Surat Luqman dari mulai ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-19. Itu wasiatnya Luqman kepada anaknya. Lihat wasiat pertama kali apa? Wa idz qala Luqmanu li ibnihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, dan dia sedang menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku sayang. Ini juga terdapat pelajaran menarik. Panggil anak dengan panggilan yang baik. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Ya waladi, wahai anakku. Ya batal, biasanya kalau orang Arab mereka memanggilnya ya batal. wahai pemberani, habis itu wahai sang pembela kakeknya, jadi dia membela keluarganya. Itu sering sekali kita dengar kalau di tengah-tengah orang Arab, untuk menimbulkan ya panggilan-panggilan yang baik, ya jauhi panggilan-panggilan yang buruk kepada anak. Eh kampret, sini loh kampret, ya jauhi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku sayang. Apa pertama kali? Ingat ya. Saya katakan dari mulai surat Luqman ayat 13, dari mulai ayat 13 ini sampai ayat 19 itu wasiat Luqman. Nah, ayat yang pertama kali sebagai wasiat adalah perkara tauhid, la tusyrik billah. Jangan syirikkan Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sungguh kezaliman yang agung. Sungguh kezaliman yang agung. Maka pelajaran yang kedua pagi ini, sejatinya orang tua mengajari anak dari mulai semenjak dini perkara tauhid. Pelajaran yang ketiga dari ayat ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 133, yaitu belajar di masa kecil tidak sama dengan belajar di masa tua. Ajari anak-anak kita mulai semenjak dini ajaran-ajaran yang baik. Kenapa? Karena belajar di masa kecil tidak sama seperti belajar di masa tua. Pepatah Arab mengatakan, al-ilmu fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari. Belajar di masa kecil itu seperti memahat pada sebuah batu. Pahatannya akan kuat, ya, tidak mudah goyah. Dan belajar, wal ilmu fil kibari kan-naqshi 'alal ma. Belajar di masa tua seperti memahat di atas air. Cepat sekali hilang. Pagi hari menghafal surat wadduha, sore hari sudah hilang. Ingin menambah enggak dapat-dapat karena hilang terus. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang ketiga dari ayat ini. Pelajaran yang keempat dari ayat ini adalah bahwa Nabi Ya'qub alaihi salam, beliau termasuk orang tua yang sukses mendidik anaknya. Orang tua dikatakan sukses mendidik anaknya kapan? Ketika menanamkan kepada anaknya perkara tauhid, yang dengan tauhid anaknya selamat dunia akhirat. Dan di sini perlu perhatian khusus. Sebagian orang tua, makanya sampai timbul asuransi pendidikan anak. Itu gara-gara orang tua mikirin, kalau saya mati, anak saya siapa yang membiayai? Pikirannya terus ya madesu. Berpikiran masa depan suram. Asuransi itu kan model berpikir madesu. Ya. Kalau saya keluar rumah pakai motor tabrakan, nanti siapa yang ganti, siapa yang memperbaiki? Akhirnya ikut asuransi. Kalau saya pakai mobil nanti tabrakan, seluruhnya hidupnya diisi dengan su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka kepada Allah. Ya. Padahal Allah berfirman, ana 'inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Makanya asuransi itu produk Yahudi. Produk orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Ya. Baik. Oleh karenanya orang tua sangat perhatian kepada persiapan untuk anak-anaknya. Dan yang sangat disayangkan orang tua hanya mempersiapkan perkara duniawinya saja. Adapun ukhrawinya tidak, atau sebagian besar kurang memperhatikan. Ya, kalau ikut pengajian, yang ikut pengajian cuma orang tuanya, anaknya tidak diikutkan pengajian, tidak diberikan tanaman yang ataupun pondasi tentang ilmu-ilmu yang benar tentang Islam, mau masuk surga sendirian orang tuanya. Ini tentunya untuk anak-anak yang sudah bisa mencerna. Adapun anak-anak yang masih di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun yang susah untuk mencerna, maka mereka punya dunia mereka sendiri. Tetapi ketika mereka sudah mencerna yang disebut dengan mumayyiz, maka ajari anak-anak untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir ini penting, yaitu yang saya Bapak sudah tulis tadi, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam sukses mendidik anaknya, yaitu dengan menanamkan anaknya perkara tauhid. Orang tua yang sukses berarti adalah orang tua yang menanamkan kepada anak-anaknya perkara tauhid. Ya, menanamkan kepada anak-anaknya perkara tauhid. Sekarang kita introspeksi diri kita sebagai orang tua. Sudahkah kita tanamkan, meskipun anak-anak kita sudah nikah bahkan, mungkin sudah cucu misalkan. Ya. Tetapi sudahkah kita menanamkan kepada anak-anak kita perkara tauhid? Tidak memohon kecuali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian anak seperti yang ingin saya singgung tadi hanya dicekoki dengan persiapan sandang, pangan, biaya, ya. Ini nak, kalau kamu bapak meninggal, ini biayamu 7 turunan tidak akan habis. Sebagian orang tua cuma mempersiapkan itu. Padahal di sana ada persiapan yang lebih luar biasa, yaitu ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah persiapan yang sangat luar biasa. Pernah terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini cerita mungkin pernah saya ceritakan juga, akan tetapi di dalam pengulangan terdapat faedah insyaallah, yaitu seorang khalifah yang bernama Malik Abdul Malik bin Marwan atau Walid Abdul Malik Walid bin Abdul Malik, antara itu namanya. Beliau mempunyai seorang ulama sebagai penasehatnya yang bernama Sulaiman ibn Muqatil. Sulaiman bin Muqatil. Maka kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Malik bin Marwan atau Walid bin Abdul Malik ini bertanya kepada penasihatnya, Sulaiman bin Muqatil, seorang alim besar. Kata sang khalifah, sebut saja sang khalifah biar saya tidak salah namanya, "Ya Sulaiman, idhni." Wahai Sulaiman, penasihatku dari seorang dari ulama, berikan aku nasihat. Kemudian kata Sulaiman, "Hal bima ra'aitu au bima sami'tu." Apakah engkau ingin aku beri nasihat dengan sesuatu yang aku lihat atau yang aku dengar? Artinya, apakah engkau ingin hadis-hadis, ayat-ayat suci Al-Quran, atau ingin sebuah kejadian nyata yang aku lihat? Maka kata sang khalifah, dengan yang engkau lihat, coba berikan aku nasihat. Maka nasihatnya adalah, beliau menceritakan dua keluarga yang sangat berbeda. Yang pertama, keluarga Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah di zaman tabi'i, yang disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima. Di khalifah yang paling utama itu ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Kemudian dari tabi'i, saking samanya kepemimpinannya, kewaraannya, rakyat juga sentosa, makmur, maka disebut Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang kelima. Umar bin Abdul Aziz mempunyai anak 11. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullah seorang yang sangat adil, beliau akhirnya mempunyai kekayaan sedikit. Ketika beliau meninggal, beliau hanya memiliki kekayaan 2 juta. Kalau kita rupiahkan 2 juta rupiah. Jadi harta warisnya cuma 2 juta bagi berapa tadi? 11. Ya. 2 juta bagi 11. Sedikit sekali. Cuma sekian ratus ribu saja. 600 ya. Berapa ratus ribu? 2 juta bagi 11 berapa ratus ribu? Hah? 300 sampai? Hah? Hah? 190-an ribu. Ada seorang keluarga yang lain yang juga khalifah, Marwan bin Abdul Malik. Khalifah. Ini mempunyai anak juga 11. Anaknya tersebut, beliau warisi setiap darinya 100 juta. Beda dengan keluarga pertama? Sangat berbeda. Kata Sulaiman ibn Muqatil, sungguh aku melihat Umar, anak-anak Umar bin Abdul Aziz yang tadi harta warisnya hanya 190-an sekian per orangnya, mereka sebagai saudagar-saudagar kaya sepeninggal bapaknya yang membiayai peperangan-peperangan kaum muslim. Sedangkan yang ini yang diwarisi cuma harta, tapi tidak diwarisi keimanan dan ketakwaan sebagaimana anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Mereka hartanya habis, maka apa yang terjadi? Aku melihat anak-anak si khalifah tersebut yang 11 tadi, yang mendapatkan harta waris begitu banyak tadi, meminta-minta di pasar-pasar kaum muslim. Meminta-minta di pasar-pasar kaum muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya adalah sebuah potret yang sangat berbeda. Kenapa demikian? Karena Umar bin Abdul Aziz ketika beliau meninggal atau mau meninggal, beliau ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Apa yang kamu wariskan, wahai Umar, untuk anak-anakmu? Beliau mengatakan apa? Perkataan yang di dalam beberapa buku-buku sejarah biografi para ulama, taraktum taqwallah. Madza tarakta li abnaik ya Umar? Ya bna Umar. Ya Umar. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, wahai Umar bin Abdul Aziz? Kamu hartamu sedikit sekali, anak-anakmu 11. Beliau mengatakan apa? Taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kalau ninggalkan takwa, maka akan selamat anak-anaknya. Ternyata benar. Mereka menjadi orang-orang saudagar-saudagar kaya yang sangat luar biasa. Coba perhatikan sebabnya. Beliau mengatakan, fa in kanu salihin fallahu ta'ala yatawalla salihin wa in kanu ghayra dhalik falan atruka lahum ma yu'inuhum ala ma'siyatillah. Lihat orang tua yang cerdas. Jika sepeninggalku mereka yang aku tinggalkan ketakwaan kepada Allah, mereka menjadi anak-anak yang saleh, maka niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang saleh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini yang diinginkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini kalau anak-anak saya soleh sepeninggal saya. Kalau tidak soleh sepeninggal saya, kata Umar bin Abdul Aziz, maka aku sebagai orang tua berarti tidak meninggalkan untuk mereka sesuatu yang menolong mereka untuk maksiat kepada Allah. Ya, bisa dipahami jawabannya? Kenapa beliau mengatakan taraktum taqwa lahum taqwallah, aku tinggalkan kepada mereka takwa Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka saleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang saleh. Kalaupun, dan benar kan? Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang saleh. Akhirnya Allah tidak menyia-nyiakan mereka, bahkan mereka yang menolong agama Allah. Ya. Kalau mereka tidak saleh, maka aku tidak meninggalkan sesuatu yang membuat mereka bisa bermaksiat kepada Allah. Ini orang tua yang cerdas. Orang tua yang bukan hanya mendidik dengan perasaan selalu iba, oh nanti bagaimana anakku, mau makan apa, mau sekolah di mana. Ya, yang paling penting tanamkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu jawaban Umar bin Abdul Aziz, jika kita menanamkan takwa, maka kalau mereka soleh, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang soleh. Kalau mereka tidak soleh, berarti kita tidak meninggalkan harta untuk mereka bisa bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan ayat yang ke-133 dari surah Al-Baqarah ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua untuk lebih memperhatikan kepada pendidikan takwa anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya mungkin? Dinyalakan intinya, Pak. Sedikit saya baca di ini, di terjemah Al-Quran, tadi Ustaz mengatakan surah ke-34, kalau dilihat artinya ayat 33 berkaitan dengan wahai Tuhanku, penjara lebih baik daripada aku sukai. Mm-hmm. Itu tadi Antum menjelaskan surah ke-34 kalau tidak hilaf tadi. Surat Yusuf ya? Iya Yusuf. Yusuf. Ya 33, ya 33. Jazakallah. Ada lain pertanyaan? Ya, silakan. Umar bin Abdul Aziz, satu-satunya lagi siapa satu pembandingnya? Sebentar Pak. Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Ya, Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Jadi ceritanya yang pertama, keluarga pertama Umar bin Abdul Aziz, yang kedua adalah Hisham bin Abdul Malik. Sedangkan khalifah yang minta nasihat kepada ulama Sulaiman bin Muqatil itu namanya kalau tidak salah Al-Ma'mun. Saya agak lupa. Namanya kalau tidak salah Al-Ma'mun. Itu cerita sangat masyhur, Pak. Jadi Sulaiman dimintai oleh khalifah untuk menceritakan atau untuk menasihati. Ya. Dan saya dengar beberapa calon presiden kita yang mudah-mudahan ini sangat menyedihkan sebenarnya ya. Ramadan-Ramadan saling menghina, saling memfitnah. Habis Ramadannya. Ya, habis Ramadan dan puasanya. Maka jauhi hal-hal yang seperti itu dalam bulan Ramadan. Terutama nanti kalau sudah terjadi pemilihan umum, ya, dapat pemenangnya. Maka yang paling penting lagi adalah presiden kita masih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Taati beliau ya sampai beliau selesai menyelesaikan tugas. Habis itu, setelah besok ini tidak ada lagi pembicaraan itu. Kembali ke majelis ilmu. Sibukkan diri dengan majelis ilmu. Ya, sibukkan diri dengan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibukkan diri dengan beribadah dalam Ramadan. Nah. Dari Fakhrudin di Batu Licin, mau nanya, waktu zikir yang waktu sore itu pada asar atau pada maghrib, terus dalam zikir pagi katanya kita tidak beranjak dari tempat duduk, apakah tidak boleh pindah dari tempat sholat atau boleh pindah tapi tetap di masjid tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya, jazakumullah khairan. Atas untuk jawaban yang pertama, yaitu waktu zikir pagi dan sore. Untuk pagi, dari mulai setelah sholat subuh sampai sebelum terbit matahari. Itu yang disebut dengan waktu subuh. Atau waktu dalam bahasa Arabnya, sobahan. Karena kita sering membaca di dalam hadis-hadis tentang zikir pagi, itu misalkan mengucapkan, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, tiga kali, dan ketika sore. Nah, kata-kata pagi ini maksudnya adalah dari mulai setelah salat subuh sampai sebelum terbit matahari. Ini jika kita mempunyai waktu yang lapang untuk berzikir pada waktu itu. Jika tidak bisa dan terpaksa kita mengakhirkannya, maka tidak mengapa di waktu-waktu duha. Adapun waktu subuh, waktu sore untuk berzikir adalah dari mulai setelah sholat asar sampai sebelum terbenam matahari. Ini juga jika kita mempunyai waktu yang lapang dan itu waktunya luas. Sedangkan berzikir pagi itu tidak lebih dari 15 menit bagi orang yang lancar membacanya dan sudah hafal. Ya. Nah, kalaupun tidak bisa karena ada satu kesibukan dan lain hal, maka antara maghrib dan isya juga bisa dikerjakan. Tetapi yang paling utama adalah antara asar dengan maghrib. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu yang berkenaan dengan tidak boleh berpindah ketika setelah sholat subuh. Maka hadisnya berbunyi riwayat Tirmidzi, man shalla subha fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma yadhkurullah, tsumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Ya, dalam riwayat yang lain sampai terbit matahari dan ditangguhkan sampai sekitar satu tombak, ila qadri rumh. Ya, sampai sekitar satu tombak dari terbitnya matahari tersebut. Tsumma shalla raka'atain fa kana lahu ka ajri hajatin tammatin tammatin tamma. Maka baginya pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, ini menunjukkan berduduk-duduk di tempat sholatnya. Duduk di tempat sholat berarti adalah di masjidnya, bukan di tempat sholat dia yang sholat subuh tersebut, tetapi di masjidnya, ya, di masjidnya, tidak keluar dari masjid, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, dari Umu Zaka, assalamualaikum Ustaz. Mengenai puasa sunnah yang haram dikerjakan jika suami ada di rumah, bagaimana jika istri bekerja dari pagi sampai sore sedangkan semua suaminya berada di rumah? Apakah boleh untuknya ia berpuasa sunnah atau tetap harus meminta izin dulu kepada suami? Selama jadi ibu ini cerdik dia. Saya kemarin waktu menjelaskan ini kajian ibu-ibu, bahwa seorang perempuan yang sudah mempunyai suami, jika suaminya berada di rumah, maka tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Batasannya adanya suami di rumah. Kenapa harus izin? Mungkin suaminya ingin minta dilayani oleh suaminya, oleh istrinya. Oleh apa? Istrinya. Nah, ibu ini bertanya, apa, itu batasannya dan itu sebabnya. Kalau saya bekerja di luar rumah, kata sang istri, ya, bekerja di luar rumah dari pagi sampai sore menjelang maghrib, otomatis kan saya berpuasa dan suami saya tidak ada di samping saya. Meskipun beliau di rumah suaminya, tapi tidak ada di samping. Apakah boleh berpuasa sunnah? Ini cerdas. Cerdasnya tahu dari mana? Hah? Kan gini, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah jika suaminya ada di rumah. Sebabnya kenapa? Karena mungkin suami ingin minta dilayani oleh istrinya. Paham sampai sini? Baik. Nah, sang istri ini, ibu tadi bertanya, kalau sayanya istrinya yang di luar rumah, suaminya memang ada di rumah, sayanya yang di luar rumah karena saya bekerja, masih bolehkah saya puasa sunnah? Paham? Ya, ini cerdas. Maka jawabannya tetap saja enggak boleh. Kenapa? Karena dia bisa saja pulang kamu. Ya, pulang kamu. Saya ketika disuruh pulang oleh suaminya, ini lebih wajib dibandingkan dia bekerja di luar rumah. Ya, maka tetap harus dengan izin suami. Nah. Ya, Pak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar Ustaz ada ghibah yang syar'i. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada itu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita membedakan berita baik di media atau segala macam, apakah ini ghibah yang syar'i atau tidak? Itu ya. Aja Ustaz. Ya. Pertanyaan ke pertama dan kedua sama saja sebenarnya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, nanti bisa dilihat bagi siapa yang mempunyai kitab Riyadhus Shalihin, menyebutkan beberapa hal yang diperbolehkan dari ghibah. Ghibah itu dosa besar. Ya, terutama dalam bulan Ramadan, sayang puasa kita kalau kita mengghibah orang. Itu dalam bulan Ramadan sangat-sangat dijauhi sekali. Ya. Dan ghibah yang diperbolehkan ada 6. Yang pertama, at-tadhallum. At-tadhallum itu adalah seorang yang dianiaya mengadukan penganiayaannya kepada yang berwenang. Seorang yang dianiaya mengadukan penganiayaannya kepada yang berwenang. Ini boleh. Jadi misalkan, saya telah dipukuli oleh suami saya begini, saya diginikan, dia mengadukan kepada pengadilan. Nah, itu boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Misalkan kita menceritakan si fulan kepada orang lain, menceritakan A. Saya menceritakan A kepada Pak Abdurrahman misalkan. Untuk agar si fulan ini kemungkarannya berubah ataupun kemungkarannya bisa dihilangkan. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu meminta fatwa. Seorang suami minta fatwa kepada hakim tentang istrinya. Otomatis suami tersebut menceritakan istrinya. Ya. Menceritakan istrinya. Asalnya ghibah, tetapi ketika dalam proses minta fatwa diperbolehkan. Yang keempat yaitu memperingatkan kaum muslim akan keburukan seseorang. Kalau tidak diperingatkan, kaum muslim akan mengikutinya. Misalkan, si fulan itu begini wahai kaum muslim. Si fulan ini adalah dia dukun. Dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita mengikutinya. Nah, itu yang keempat, memperingatkan kaum muslim dari keburukan seseorang. Yang kelima yaitu menyebutkan seseorang yang memperlihatkan maksiat dengan terang-terangan. Ya, menyebutkan seseorang yang memperlihatkan maksiat dengan terang-terangan. Misalkan ada yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka sebutkan saja. Seperti ada seorang profesor yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan hubungan sesama jenis. Nah, sebutkan namanya untuk agar diketahui oleh orang banyak bahwa perbuatan tersebut tercela dalam agama Islam. Yang keenam, sebagai tanda kenal. Sebagai tanda kenal. Misalkan, "Bapak nang mana gerang orangnya?" "Oh, nang pakai kacamata tuh nah." "Yang mana belum jelas juga." "Nang kulitnya putih tuh ha tuh nah." Nah. Ya. Itu ya, seperti itu. Seperti misalkan saudara yang pincang itu, saudara yang tunanetra itu boleh dalam, bahkan di dalam ilmu hadis ada seorang perawi tidak terkenal kecuali dengan nama seperti itu. Ada seorang perawi namanya Al-A'raj. Al-A'raj itu adalah pincang. Ada seorang perawi yang bernama Al-A'ma. Al-A'mash. Al-A'mash itu semua adalah penyakit pada mata. Matanya agak ke depan. Yo. Jadi ada beberapa perawi al-ahwal. Ada seorang perawi hadis yang diberikan gelar oleh para ulama hadis dengan gelar-gelar seperti itu untuk sebagai tanda kenal, pengenalan. Ya. Siapa gerang Ami Miswan tuh? Nang Arab nang menjualan tenan. Nah, itu boleh aja. Belum promosi pian menjualan. Harus dapat persennya lo untuk ya, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan. Jadi 6 itu. Nah, kita tinggal menimbang berita-berita yang ada itu apakah termasuk ghibah atau tidak. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk itu dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.